apa cincin ini kau berikan padaku? Sedangkan hati dan cintamu kau berikan pada dia. Suka dapat dibeli, sudah cuma kalau.